الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar radio Insani di 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan hadis terakhir di bab al-ikhlas wa ihdarin niyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap ucapan, perkataan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Hadis yang cukup panjang yang menceritakan tentang perjalanan tiga orang sahabat yang mereka semua adalah orang-orang saleh, yang akhirnya mereka terjebak di dalam sebuah goa relung atau cekung gunung, sehingga mereka tidak bisa keluar dan berusaha dengan segala macam upaya untuk menyingkirkan batu yang menutup pintu gua mereka. Usaha sudah habis, akhirnya mereka pun bersepakat untuk berdoa kepada Allah dengan bertawassul, menggunakan amal soleh yang mereka pernah kerjakan. Singkat cerita, masing-masing pun menyebutkan amal soleh mereka untuk bertawasul kepada Allah, untuk supaya doa mereka dikabulkan. Akhirnya pun mereka bebas berjalan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dari perjalanan tiga orang ini telah kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kita atau kisah itu gunanya adalah untuk diambil ibroh, diambil pelajarannya. Jadi bukan hanya dongeng menjelang tidur. Dan betapa banyak ruh atau jiwa semacam ini yang hilang bagi orang-orang yang menyampaikan kisah. Terkadang kisah hanya sekedar kisah, padahal itu adalah kisahnya orang-orang soleh, kisahnya para anbiya, orang-orang soleh, orang-orang terdahulu yang soleh. Hanya sekedar kisah saja tanpa ada pelajaran yang bisa diambil. Ini sebuah kesalahan. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang pelajaran syariat orang-orang sebelum kita. Ya, orang-orang sebelum kita memiliki syariat, dan kita sudah sampaikan perinciannya. Ada tiga kalau tidak salah, ya, syariat orang-orang sebelum kita. Kemudian yang pelajaran atau faedah ketiga yang kita ambil dari kisah tersebut, disyariatkannya untuk tidak bepergian sendirian. Kapan? Khususnya pada malam hari, di perjalanan yang sulit atau jarang dilalui oleh manusia. Tidak kelihatan manusia kelintar-kelinter. Ya, maka sangat dianjurkan untuk mengambil teman. Dan sebaik-baik teman paling tidak minimal itu dua. Ya, dua teman. Jadi jumlahnya tiga. Kemudian yang ke atau pelajaran yang kemarin juga kita ambil khususnya adalah kaum wanita, ibu-ibu, tidak melakukan perjalanan safar sendirian. Kalau laki-laki saja betul-betul diwanti-wanti, apalagi kaum wanita. Ya, maka sebaiknya siapa saja yang ingin melakukan perjalanan jauh, bagi kaum wanita hendaklah mengambil teman. Teman di sini bukan berarti kekasih, tapi adalah orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Telah kita jelaskan siapa itu orang-orang yang memiliki hubungan mahram, yaitu orang-orang yang tidak boleh menikahi dia. Bapaknya, adiknya, kakaknya, pakde kandungnya, kemudian suaminya, anaknya yang sudah dewasa. Ya. Adapun kakak ipar atau adik ipar, itu adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamu al-maut. Ipar itu adalah apa? Kematian. Hati-hati. Hati-hati bergaul dengan siapa? Kakak ipar atau adik ipar. Karena sesungguhnya mereka itu hanya mahram sementara. Artinya kalau suaminya meninggal, dia boleh nikah dengan adik iparnya atau kakak iparnya. Dia itu hanya sekedar mahram sementara. Tapi oleh sebagian orang dianggap dia betul-betul apa? Mahram. Nek kakange ora iso ngeteraken, nyong diteraken ya. Kalau kakak tidak bisa mengantar, nanti saya diantar ya. Siap, Mbak. Siap, Mbak. Padahal adik ipar. Enggak boleh semacam itu. Boncengan kemana kemari, ya. Berdua kadang gelenak geni, curhat curhit curhot dan yang lainnya, ini tidak boleh semacam itu, bahaya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamu al maut. Sat dening nembe krungu kaya kue ya, lamulane ngaji. Fungsinya ngaji ya seperti itu. Fungsinya ngaji itu mengetahui sesuatu yang tadinya tidak tahu. Kalau namanya ngaji ajek-ajek baik. Kalau ngaji kok tetap-tetap saja enggak ada tambah tahu mana yang halal, mana yang haram, ya berarti kurang manfaat ngajinya. Tapi kalau sudah ngaji, oh tahu ternyata ini boleh, yang ini tidak boleh. Itu fungsinya, fungsinya ngaji. Ustaz, saya belum bisa mengamalkan, itu lain lagi. Kalau itu butuh doa dan kekuatan. Minta kepada Allah untuk bisa mengamalkan sesuatu yang kita belum mampu. Ya, demikian. Kemudian faedah yang keempat, dan ini yang akan kita bahas atau telah kita bahas pada pekan yang lalu sekilas, adalah tentang kita kemarin simpulkan tiga orang ini ternyata semuanya apa? Soleh. Jadi mereka mau mengadakan perjalanan pun milih-milih teman. Tidak sembarangan teman mereka. Yang dipilih dalam perjalanan itu orang-orang yang soleh. Jadi mereka bertiga ini adalah orang-orang yang soleh. Yang masing-masingnya memiliki prestasi yang luar biasa di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pentingnya berteman dengan orang yang soleh? Kemarin disebutkan dalam satu hadis, permisalan teman yang baik dan permisalan teman yang buruk. Teman yang baik akan memberikan Anda kebaikan gratis. Atau mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu dari dia dengan sedikit pengorbanan. Kalau minyak wangi, ya untuk dapat minyak wangi harus apa? Bayar. Atau Anda sekedar duduk saja dengan dia, sudah apa? Ingat akhirat. Sebagaimana orang duduk di dekat minyak wangi atau penjual minyak wangi sudah mendapatkan apa? Mencium baunya. Ming longguh neng jajare be, melenguk, masya Allah, sudah langsung ingat akhirat. Kenapa? Ternyata temannya itu lagi mulutnya apa? Umakumik, umakumik, umakumik. Dikir. Begitu lihat temannya dikir, langsung, iya ya, nyong denora dikir ya. Langsung ingat akhirat. Saya kok tidak dikir ya, langsung ikut dikir. Ini fungsinya teman yang baik. Adapun fungsi teman yang buruk, dia akan merusak engkau. Imma an yuhriqa thiyabak. Seperti seorang pandai besi, bisa-bisa pakaianmu terbakar, dia akan merusak dirimu. Atau paling tidak kamu akan ketularan buruknya. Ketularan buruknya. Segala sesuatu kan pertama kali dari melihat. Seperti kemarin saya contohkan, seorang anak kecil, teman saya, tiba-tiba melakukan sebuah perbuatan yang itu tidak layak. Ya, kurang pas bagi anak kecil. Setelah dicek ternyata baru orang tuanya ingat, oh kemarin diajak melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan itu muncul serombongan orang yang melakukan aksi yang tidak pas tadi. Seminggu kemudian baru memorinya muncul di anak ini. Itu padahal cuma duduk. Ya, ngelihat. Menular. Masya Allah. Maka hati-hati. Milih teman. Siapa yang wajib milih teman yang baik? Satu, anak kita iya. Kita pilihkan teman yang baik. Jelas. Termasuk kita juga. Walaupun wis bapak-bapak, tuyuk-tuyuk, ibu-ibu, itu harus tetap milih teman yang baik. Jangan mentang-mentang sudah tua maka mesti temannya baik. Tidak, belum tentu. Kadang tua juga tua-tua apa? Geladi. Makin tua semakin menjadi jadi. Menjadi-jadi apanya? Buruknya. Ada yang masya Allah kita dapatkan semakin tua semakin jadi solehnya. Nah itu yang kita jadikan teman. Urip niku mboten dangu. Gesang teng alam donya niku mboten dangu. Hidup di dunia itu enggak lama. Kalau kita milih teman yang buruk, kemudian tiba-tiba ketika sedang berbuat buruk bersama dia mati, rugi kita. Maka bersabarlah untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Bersabarlah, sabarkan dirimu, kata Allah. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru, memohon, berdoa kepada Allah sore pagi. Sabar. Kenapa? Karena enggak lama. Di dalam kesebentaran itu, bahasa Indonesia ini pripun niku. Di dalam satu perkara yang cuma sebentar itu akan ada kebaikan selama-lamanya. Jadi memang dadi wong apik niku abot. Apalagi dunia semakin tua semakin banyak napa ne? Semakin banyak fitnahnya. Ya kita tahu sendirilah sekarang zaman itu bagaimana. Dunia semakin tua itu semakin besar fitnahnya. Ya, maka bersabarlah. Insya Allah dalam kesabaran itu ada kebaikan. Itu di antara faedah memilih teman yang baik. Kemudian kemarin saya singgung bahwa pertemanan itu ada tiga. Setelah saya cek lagi, ternyata ada empat. Ya, pertemanan itu ada empat. Apa saja? Yang pertama, pertemanan yang semacam makanan bergizi. Ya, seperti makanan bergizi. Nanti insya Allah saya bacakan biar lebih lengkap. Kemudian yang kedua adalah pertemanan yang seperti apa? Obat. Dan yang ketiga, pertemanan yang seperti penyakit. Sementara yang keempat adalah pertemanan yang pasti membinasakan. Berarti ada empat macam pertemanan. Ini disebutkan oleh para ulama atau oleh sebagian ulama dalam masalah mukhalathah. Mukhalathah itu artinya apa? Pertemanan, bergaul. Dan disebutkan oleh mereka bahwa, insya Allah nanti akan saya sebutkan, bahwa berlebih-lebihan dalam pertemanan itu bisa menjadikan hati menjadi apa? Sakit. Ya, hati ini bisa menjadi sakit kalau temannya terlalu banyak. Sekarang niku golek konco gampang banget. Apalagi sing nyekel HP. Cari teman ini sekarang apa? Gampang, mudah. Apalagi yang punya HP, grupnya itu masya Allah. Ya memang gak pernah keluar rumah. Jangankan keluar rumah, keluar kamar beora. Keluar kamar aja tidak. Tapi temennya ribuan, masya Allah. Teng seluruh. Di mana? Di tangan dia. Ya, jadi cuma jam-jaman itu cuma apa? Melototin HP. Sedidik-sedidik, cenit. Singkene cenut. Ya. Jadi terkadang malah seorang itu punya lebih dari satu HP. Siji HP nggo bisnis, siji HP nggo apa maning? Keluarga. Satunya HP khusus teman-teman. Ya. Ini subhanallah. Ini terkadang seperti itu. Dua HP, tiga HP. Ya. Subhanallah. Nah, ini adalah salah satu sebab banyaknya atau terlalu berlebihan dalam pertemanan. Itu bisa menyebabkan sakit hati. Lah gimana enggak sakit? Harusnya ingat kepada Allah. Malah jadi sekedar ingat kepada apa? Manusia. Harusnya ingat kepada Al-Khaliq. Malah hanya sekedar ingat kepada siapa? Makhluk. Sampai sholat pun kadang mesem-mesem dewi. Kenapa? Ingat apa yang dikatakan temannya. Atau mungkin sholat sudah mikir jawab pertanyaan temannya tadi. Jadi begitu salam langsung HP-nya keluar. Lagi, di tengah-tengah sholat, HP-nya berkali-kali gemeter. Kayak HP diruqyah. Kayak HP sedang di apa? Sedang diruqyah. Jini pating penculut. Na'udzubillah min. Ini masuk pesen, cenit. Di tengah-tengah sholat. Jadi ketika sholat itu mikir, waduh, dari siapa pula itu? Ya. Subhanallah, matikan HP itu. Geternya aja gak usah dibuat geter. Jadi kita ini gak mikir, ih ada pesan siapa, gak usah. Dimatikan. Ya. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa pertemanan itu ada empat. Yang pertama tadi, pertemanan yang seperti ghida, makanan yang bergizi. Kata beliau, man mukhalatatuhu kal ghidha. Orang yang ketika berteman dengan dia itu seperti kebutuhan kita kepada makanan yang bergizi. La yastaghni anhu fil yaumi wal lailah. Tidak pernah seorang itu bisa memisahkan diri dari makanan yang bergizi sedikit pun. Sehari semalam pasti butuh makanan yang bergizi. Loh Ustaz, apa saben-saben setiap menit orang itu makan? Tidak. Terkadang makannya cuma berapa? 3 kali. Tapi efeknya, pengaruhnya sehari semalam. Orang kalau enggak punya asupan kalori, kalori ini gue nopo, bukan kolor, ya, kalori yang biasanya terkandung di dalam sega. Orang mangan sega, kayane kaya durung mangan, lemes, semampir beras, nasi. Kalau belum makan nasi, kayak enggak punya tenaga. Makanya kalau ke warung itu Masya Allah, carinya yang porsinya apa? Sing berasnya rada hitung. Masya Allah. Jadi, kalau orang enggak kemasukan kalori, lemes. Tapi begitu dia makan pagi, kerja kuat sampai siang. Sarapannya jam 7, tapi pengaruhnya sampai jam 12. Jam 12 kembali lapar. Makan dan minum lagi. Sehingga badan menjadi apa? Kuat. Jadi gak pernah dia itu, gak pernah tidak butuh kepada yang namanya makanan yang bergizi. Ini tipe orang-orang kayak gini ini seperti kalau berteman dengan dia, seperti orang yang butuh pada makanan yang bergizi. Ini tipenya orang nomor 1 ini. Siapa mereka? Mereka adalah al-ulama, ya, para ulama, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza akhadha hajatah, kalau seseorang itu sudah mengambil kebutuhannya dari ulama misalnya, maka dia tinggalkan, yakni berpisah dengan ulama. Tapi ingat, pengaruh duduknya dia dengan ulama tadi terasa sepanjang hari. Sebagaimana terasanya makanan yang bergizi, pengaruhnya terasa sepanjang hari. Kalau dia butuh lagi, dekat lagi. Dan betapa kebutuhan kita kepada ulama dalam kurung ilmu mereka itu jauh lebih besar dari kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Jauh lebih besar. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ilat an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ilat ta'ami wasyarab." Manusia itu kebutuhan dia terhadap ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Li'annahum ya'kuluna wa yashrabuna fil yaumi marrah aw marratain. Karena manusia paling-paling tiap hari makan sekali atau dua kali. Ya, sekali atau dua kali. Wahum yahtajuna ilal ilmi madadal anfas. Sementara mereka butuh kepada ilmu sepanjang kehidupan mereka. Ya. Setiap hembusan nafas butuh ilmu. Ya. Maka pergaulan kita dengan ulama itu seperti pergaulan kita dengan makanan yang bergizi. Alhamdulillah. Sekarang walaupun mungkin kita sulit dan bisa-bisa jarang ketemu dengan ulama secara apa? Langsung. Tapi banyak pengajian, majelis-majelis ta'alim yang menyampaikan perkataan-perkataan para ulama. Di rumah pun, banyak buku-buku tulisan para ulama, dan bahkan banyak video-video para ulama. Ustaz pakai bahasa Arab, sudah diterjemahkan bahkan. Jadi subhanallah, sekarang ini wasilah, sarana untuk ketemu para ulama itu sangat apa? Sangat gampang. Neng jero kamar, di dalam kamar, selama 3 jam, itu bisa ketemu 3 ulama misalnya. Lewat mana? Lewat itu tadi, yang seharusnya untuk, yang tadinya untuk berteman dengan pertemanan yang tidak jelas, sekarang masya Allah, pengen ketemu ulama Saudi bisa, pengen ketemu ulama Mesir bisa, pengen ketemu ulama mana bisa, lewat kotak kecil tadi itu. Masya Allah. Jadi subhanallah, kita gunakan ini, alat yang semacam ini, untuk kebaikan. Nah, insya Allah bisa. Nah ini ya, mereka itu ketika kita mempergauli mereka, mereka akan membersihkan, menjadi sebab bersihnya hati kita, menerangkan mana yang baik, menerangkan mana yang buruk, menjadi bekal kehidupan kita. Nah orang yang mempergauli orang yang tipenya kayak gitu, rugi atau keuntung? Untung 100%, bahkan bisa 200% atau lebih. Ini tipe pertemanan yang pertama. Tipe pertemanan yang kedua, man mukhalatatuhu kadawa. Orang yang pertemanan dengan dia itu seperti hubungan seorang dengan obat. Kapan kita butuh obat? Nek sakit. Kata beliau, yahtaju ilaihi indal marad. Dia butuh kalau sedang sakit. Famadumta sahihan fala hajata laka fi khaltih. Kalau kamu sedang sehat, enggak butuh bergaul dengan dia. Siapa mereka ini? Bukan dokter, bukan mas, bukan pula perawat, ya. Wa hum man la yastaghni an mukhalatatuhu fi maslahatil ma'as. Mereka yang mau tidak mau kita gauli, kita adakan hubungan dengan dia dalam rangka mencari kebutuhan hidup. Berarti teman apa itu? Teman bisnis, ya. Teman dagang, teman golek upo, teman mencari apa? Sesuap nasi. Kita itu kapan bergaul dengan mereka? Ketika butuh uang. Kalau sudah gak butuh uang, ya sudah. Jadi kalau sudah warungnya buka, ada saatnya apa? Tutup. Warung itu jangan buka terus. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Sekiranya hari itu sudah cukup, tutup. Sekiranya sekian jam buka sudah cukup, tutup. Karena sesungguhnya orang-orang yang datang ke dia dalam rangka berjual, beli, ya, tukar-menukar keuntungan dunia, itu seperti obat. Kalau dikonsumsi dalam kadar yang cukup, manfaat atau tidak? Sangat manfaat. Tapi kalau berlebihan, yang tadinya obat bisa menjadi racun. Ini yang nomor 3. Jadi kalau sudah berlebihan, bisa masuk ke nomor 3. Siapa mereka? Orang-orang yang pertemanan dengan mereka itu seperti apa? Penyakit. Minum obat penenang sekaligus berapa? Sekilo. Mentang-mentang dodolan, ya, sesuatu yang ditimbang. Jadi ngombe obat dia ditimbang, terus kemudian langsung dikonsumsi. Ya teler. Ya. Jadi yang nomor dua, itu seperti obat. Kita bergaul dengan dia secukupnya saja. Jangan terus kita bergaul dengan dia. Karena kalau terus-terusan jadi penyakit. Contoh sakitnya apa? Mau makan, ingat kamu. Mau mandi, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Di dalam sholat, ingat kamu. Bahasa gampangnya, mau makan, kelingan dodolan. Arep adus, kelingan le dodolan. Mau tidur, kelingan dodolani. Mau sholat atau di dalam sholat, kelingan dodolani. Mau makan, ingat jualannya. Mau tidur, ingat jualannya. Mau minum, ingat jualannya. Mau sholat dan bahkan di dalam sholat, ingat jualannya. Duh, tadi kok enggak jadi beli ya si fulan itu. Harusnya tadi tak kasihkan aja, meskipun untungnya apa? Sedikit. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Fulan, ya wis. Nah, gitu. Kenapa ini? Karena terlalu berlebihan. Obate kaken. Harusnya sebatas apa? Kebutuhan. Ya, sesuai dengan dosisnya. Kalau berlebihan jadi nomor tiga. Obat itu jadi racun. Human mukhalatatuhu kadda. Nomor tiga ini. Orang yang kita bergaul dengan dia itu seperti penyakit. Dan penyakit itu bertingkat-tingkat. Ada penyakit yang kronis. Ada penyakit yang akut. Ada penyakit yang parah lah begitu. Bukan apa? Bukan definisi kronis dan akut ini. Pokoknya ada tingkatan penyakit parah. Ada penyakit yang sedang. Ada penyakit yang ringan. Nah, itu pengaruhnya tergantung pada kekuatan penyakit tersebut ke dalam jiwa. Siapa mereka? Orang-orang kalau kita bergaul dengan dia, kita gak bisa mengambil keuntungan dunia dan akhirat dengan dia. Dunianya gak dapat dengan dia, akhiratnya apalagi. Dan pasti bahkan rugi. Rugi dunia akhirat. Jadi misalnya sudah selesai hubungan jual beli ini. Sudah selesai. Kan berarti sesuai dengan dosis. Tapi dia terus kita pergauli. Dia itu gak akan bisa menambah keuntungan dunia kita. Gak memberikan keuntungan lagi. Malah ngurangi waktu kita untuk berhubungan dengan Allah. Jadinya rugi. Gak untung dunia, tidak untung akhirat. Bahkan rugi dunia dan akhirat. Terkadang begitu. Tergantung jenis penyakitnya. Ada yang mungkin penyakitnya agak ringan. Ya, pokoknya kalau bergaul dengan dia, Anda tidak bisa ngambil faedah perkataan dia, dia pun tidak bisa ngambil faedah perkataan Anda. Jadi nek ngomong-ngomong terus, tidak mau memberi kesempatan ngomong balik. Dan ngomongnya itu, yo ngalor, yo ngidul, yo ngetan, yo ngulon, yo ngisor, yo dhuwur, ra jelas. Kalamuhu la ya jelas. Perkataannya tidak jelas. Ya subhanallah. Ini orang-orang yang semacam ini tidak ada manfaatnya. Ini penyakit ini. Terkadang orang itu merasa, orang yang tipenya penyakit itu, dia menganggap bahwasanya perkataannya itu bermanfaat. Dan dia merasa ujub dengan perkataan dia. Orang-orang yang mendengarkan pun ngiranya itu perkataan yang bermutu. Padahal tidak ada mutunya sama sekali. Ya, menganggap dia itu adalah orang yang paling alim. Ya, subhanallah. Dan ini banyak tipe-tipe orang-orang yang semacam ini sekarang ini. Merasa dirinya orang yang paling alim. Padahal perkataannya enggak bermutu sama sekali. Misal mungkin kalau di akhir-akhir ini ada orang yang mengatakan yang tahu makna perkataan Allah itu ya Allah sendiri. Nah, kalau begitu apa fungsinya kita belajar tafsir? Apa fungsinya Al-Quran diturunkan? Ini kan seakan-akan bermutu. Yang dengarkan pun manggut-manggut. Kata ya mutu. Tapi ya mutu. Mati. Membuat hati itu menjadi apa? Menjadi mati. Ya mut. Subhanallah. Jadi terkadang seperti itu. Bahaya. Ini bahaya. Ya. Maka berkawan dengan orang-orang yang semacam ini, bisa-bisa sudah masuk ke dalam golongan orang yang nomor 4. Berteman dengan dia binasa. Yaitu tipe orang-orang yang menjauhkan kita dari ajaran Islam. Menghalang-halangi kita dari ajaran Islam. Dikatakan di sini, man yang nomor 4. Man mukhalatatuhul halak kullu. Semua bentuk pergaulan dengan dia adalah kebinasaan. Fahiyya bimanzilati aklis sum. Berteman dengan dia itu seperti menenggak racun. Ya, menenggak racun. Kalau badannya kuat, ya masih rotok kelenger. Tapi kalau enggak kuat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Racun itu walaupun bagaimana akan berpengaruh di tubuh, rusak. Rusak sebagian ataupun rusak seluruhnya. Kalau agak kuat ya simple, rusak. Hatinya geseng, hatinya kosong. Ya, karena racun yang diserang adalah hati. Dan ini berlebihan dalam bergaul semacam ini adalah racun hati. Ya, ini bahaya. Siapa mereka? Orang-orang yang berjalan di atas jalan kesesatan. Ini harus dijauhi. Karena hati kita ini lemah. Sehingga seorang ulama atau ulama mengatakan, ya, al-qulubu dha'ifah, hati itu lemah, wa syubahu khattafah. Sementara syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berfikir itu kuat sekali sambarannya. Maka hati-hati memilih teman, termasuk memilih guru, itu hati-hati. Nah, kembali pada kehidupan kita sekarang. Kita pilih teman yang baik. Pilihlah teman yang nomor 1. Ustaz, saya ingin kita ini bergaul seakan-akan dengan para ulama. Terkadang kita kembali ke rumah ketemu istri. Istri kita bukan ulama. Gimana Ustaz? Tipe yang mana itu istri kita? Dilihat saja nanti catatannya. Istri kita itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa nomor 4? Kalau istri itu adalah istri yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Ini bukan bicara istri tok loh. Termasuk suami. Ibu-ibu sama. Nanti pulang-pulang jadi deng-dengan daftar. Nah, masku iki nomor piro? Suamiku itu nomor berapa? Sementara yang satu suaminya nomor berapa? Jadi subhanallah. Istri itu bisa nomor 1. Kapan? Ketika suami mendapatkan dia, mendapatkan ketenangan, semakin kuat dalam beribadah. Itu loh sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW datang dalam kondisi ketakutan, ditenang-tenangkan sama Khadijah. Ini istri bisa jadi nomor 1. Ada kesulitan di luar rumah, datang ke rumah, dihibur. Demikian pula sebaliknya. Istri capek ngurusi rumah tangga, dihibur, dinasihati oleh suami, ditenangkan, diperintahkan untuk sabar, dan seterusnya. Maka mari, ya, kita berusaha menjadi ghidha, ya, gizi, makanan yang bergizi bagi pasangan kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi apa? Menjadi racun atau menjadi kebinasaan. Mau ngaji aja dilendoti, ya, enggak boleh datang. Alasannya ada saja. Mas enggak usah ngaji, Mas. Loh kenapa, Dek? Kan bajunya belum disetrika. Ngono wae. Alasannya ada saja. Ya, subhanallah. Paling tidak menjadi nomor 2. Yaitu bisa menjadi obat bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Inilah sekilas tentang faedah nomor 4. Pilih teman yang baik. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan mengambil faedah yang selanjutnya dari hadis ke-12 tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.